نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يقول. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan pembahasan tafsir yang telah lalu sudah kita lewatkan, yaitu tafsir dari surah Al-Qalam ayat yang ke-42 dan 43, yaitu hari di mana Allah singkap betis dan manusia diseru untuk sujud tetapi mereka tidak mampu. Masih ingat penafsiran betis di sini? Yang pertama, tafsir dari Imam Bukhari menyampaikan hadis bahwasannya betis di sini adalah betis. Betisnya siapa? Betisnya Allah Subhanahu wa taala, ala ma yaliqu bi jalali, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kita bagaimanakan dan tidak kita serupakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Atau penafsiran yang kedua, apa yang dimaksud dengan betis ini? Sebuah gambaran dari dahsyatnya sebuah keadaan, ya, diungkapkan kalimat disingkap betis dikarenakan keadaan ketika itu sangat mengerikan. Dan dua penafsiran ini penafsiran yang saling menguatkan satu sama lain, karena hari itu hari yang sangat dahsyat, dan hari itu juga disingkap betis Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penafsiran Imam Bukhari membawakan hadis yakshifu rabbuna an saqih fayasjudu lahu kullu mu'min wa mu'minatin. Hari kiamat, hari di mana Allah menyingkap betisnya dan setiap orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah taala khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, pada hari itu mata-mata orang yang tidak sujud, tidak bisa sujud pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan, muka mereka dipenuhi dengan kehinaan, ya, dipenuhi dengan kehinaan. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Hal itu dikarenakan ketika di dunia mereka disuruh untuk sujud, disuruh untuk ibadah dalam keadaan mereka sehat wal afiat, ya, dalam keadaan negaranya juga aman, tetapi mereka tidak mau sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaulah sujud pada Allah, ya, tidaklah mereka sujud kecuali riya dan sum'ah. Maka balasan pada hari kiamat, mereka tidak bisa sujud pada Allah Subhanahu wa taala, di mana tulang belakang mereka, ya, ya'udu dhahruh tabqan wahidan, tulang belakang mereka akan tegak, kembali tegak sebagaimana angka satu, ya, tidak bisa nunduk langsung, ya, tegak kembali, ya. Bahkan diterangkan kemarin dalam sebagian riwayat bahwasanya justru terpelanting ke belakang dan terjatuh di arah tengkuknya, tengkuk kepalanya akan terbentur dengan ya, tanah ketika itu. Nah, ini adalah balasan bagi orang-orang yang tidak mau sujud atau sujudnya riya wa sum'ah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan kembali, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, biarkan aku untuk langsung membalas orang-orang yang mendustakan ucapan ini, itu Al-Qur'an. Yakni Al-Qur'an. Al-hadits adalah Al-Qur'an. Ya, yang disebut al-hadis di sini adalah Al-Qur'an. Wa hadza tahdidun syadidun, ini adalah ancaman yang sangat keras dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala. Darni wa may yukadzibu bihadzal hadis, biarkan aku. Aku yang akan langsung mengazab orang yang mendustakan Al-Qur'an ini. Aida'ni, biarkan aku. Wa iyyahu, ya, untuk mengazab dia. Wa iyyahu minni wa minhu, biarkan aku dengannya, urusanku dan urusan dia. Ana a'lamu bihi kaifa astajrijuh, aku lebih mengetahui bagaimana aku akan ulur nikmat-nikmatnya. Ya. Jadi di antara hikmah Allah, ketika ada orang yang sombong, ketika ada orang yang mau tidak mau ibadah, justru di istidraj, diulur oleh Allah kenikmatannya. Wa amudduhu fi ghayhi, dan aku akan terus panjangkan kesesatan dia. Ya. Wangzurhu, dan tunggulah. Tsumma akhidhuhu. Kurang alif ya. Wa anzurhu, dan aku akan melihatnya. Tsumma akhidhuhu, kemudian aku akan memegangnya. Ya. Akhdha azizin muqtadir. Ya. Aku akan mengazabnya dengan azab yang sangat luar biasa, dan aku adalah maha mampu. Ya, yaitu seorang yang dia, ya, mendustakan Al-Quran, Allah biarkan, tidak langsung Allah akan azab seketika itu. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun, Allah akan ulur, silahkan, Allah akan perpanjang kesesatan dia, kenikmatan dia di dunia dari arah yang tidak terduga. Nanti tiba-tiba akan datang azab Allah dalam keadaan mereka masih dengan pengingkarannya terhadap Al-Quran. Nah, ini berbahayanya jika seseorang terus di atas kemaksiatan. Apabila terus di atas kemaksiatan, terus di atas kekufuran, maka justru Allah akan istidraj dia. Allah akan ulur. Ya, semakin dikasih, semakin dijor ya bahasanya. Sampai akhirnya dia berada di puncak kekufurannya, berada di puncak pada kemaksiatannya, saat itulah Allah ambil nyawa dia dalam keadaan sejelek-jeleknya keadaan, sehingga di akhirat disiksa dengan sekeras-kerasnya siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ketika kita melihat kehidupan orang-orang kafir di dunia, Allah ingatkan, la taghurranna alladziina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma attaruhu ila jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kalian itu tertipu, merasa iri, merasa kepingin melihat kehidupan orang-orang kafir di dunia ini yang begitu nikmat. La tughranna alladziina kafaru fil bilad. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan orang-orang kafir di dunia ini. Itu kenikmatan yang sedikit. Kemudian kami akan, ya, masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Ya, jadi jangan tertipu. Ya, tertipu sekarang kadang banyak ya orang, dia membanding-bandingkan umat Islam yang katanya terbelakang, ekonominya lemah, kemudian dibandingkan tuh Amerika tuh, orang Barat sudah sampai bulan, ya kita masih di masjid aja, taklim aja, kan begitu. Ya. Baru sampai bulan, Rasulullah sudah sampai Sidratul Muntaha. Ya. Aneh dia. Dia bangga dengan orang kafir yang katanya sampai ke bulan. Itu pun cuma Neil Armstrong saja. Setelah itu gak tahu kemana. Ya. Yang kata orang Rusia, dusta itu. Ya, ya gitulah ya. Yang katanya sampai ke bulan lah katanya. Yang katanya kemarin pesawatnya sampai di matahari. Ya. Gak tahu kebakaran atau enggak. Tetapi dia tidak bangga sebagai seorang muslim. Rasulullah sudah sampai ke Sidratul Muntaha, ujung tertinggi dari langit yang ketujuh, pohon sidr yang sangat besar, ya, yang akarnya menancap di langit ketujuh dan puncaknya sampai ke dalam syurga. Subhanallah, Rasulullah sudah sampai ke Sidratul Muntaha, tetapi justru dia berbangga dengan orang kafir baru sampai ke bulan katanya, itu pun katanya, ya. Tetapi Rasulullah yang jelas sampai Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, dia tidak bangga. Rasulullah dengan izin Allah membelah bulan, dia baru nginjakkan kaki ke bulan, katanya Rasulullah sudah membelah bulan, kok gak bangga? Dan itu pun mukjizat yang seperti itu, Rasulullah sudah membelah bulan di hadapan orang-orang musyrikin dengan mata kepala mereka, mereka sudah melihatnya. Itu pun mukjizat yang tidak seberapa dibandingkan mukjizat Al-Qur'an. Ya. Sehingga kita mempelajari Al-Qur'an setiap hari itu adalah mukjizat yang terbesar. Sehingga kita orang-orang yang beriman jangan merasa lemah, ya. Jangan merasa lemah, jangan merasa hina. La tahinu wa la tahzanu, jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih hati. Antumul a'laun, kalian itu tinggi. Kalian itu dudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jika kalian beriman, kalian itu tinggi. Jangan bersedih, jangan khawatir, jangan merasa rendah, kalian itu tinggi. Ini untuk ya supaya membesarkan hati kaum muslimin, jangan minder dengan kehidupan orang-orang kafir yang katanya sudah ya maju, sudah ini, sudah itu. Itu kenikmatan yang sedikit sekali. Kalian itu tinggi jika kalian beriman. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jangan tertipu dengan kehidupan orang-orang kafir. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur-ulur kenikmatan dia supaya terus berada di atas kekufurannya sampai berada di puncaknya dan dia mati dalam keadaan seperti itu yang dia tidak ketahui. Dari sisi yang tidak diketahui, ay wa hum la yus'irun bal ya'taqiduna anna dhalika min Allahi karamatan wa huwa fi nafsil amri ihanatun. Ya. Mereka tidak sadar, bahkan justru mereka meyakini anna dhalika min Allahi karamah, ya, karamatan, ya, anna kana dhalika min Allahi karamatan atau anna dhalika min Allahi karamatan. Mereka menganggap bahwasanya kekayaan tersebut, kekuasaan tersebut, dia merasa itu adalah kemuliaan dari Allah. Dia menyangka kemuliaan itu adalah dengan kekayaan dan kekuasaan, dengan jabatan. Wa huwa fi nafsil amri ihanatun, tetapi hakikatnya kekayaan, kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka sebagai bentuk penghinaan. Penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Karena orang-orang jabbarun al-mutakabbirun pada hari kiamat mereka menjadi orang yang paling rendah, paling hina. Bahkan ukuran tubuh mereka seperti ukuran-ukuran semut yang sangat kecil. Mereka dulu berjalan dengan begitu bangga membusungkan dada. Kalau ada orang yang tidak berdiri karena dia lewat, langsung dihukum. Maka ini ikhwana fiddin azakumullah, justru pada hari kiamat dia akan disungkurkan ke dalam neraka jahannam, ukuran tubuhnya pun akan sangat kecil menunjukkan begitu hina dia pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bahkan la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya menyimpan sebiji zarah daripada kesombongan. Ya. Maka kita jangan meniru mereka, ma'asyiral muslimin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira kami memanjangkan bagi mereka harta, memperbanyak bagi mereka harta, memperbanyak bagi mereka keturunan, ya, kami cepatkan bagi mereka kebaikan-kebaikan dunia, berikan harta ini, itu dan sebagainya. Apakah mereka mengira itu sebagai kemuliaan dari Allah? Balla yashurun, bahkan mereka tidak menyangka itu justru adalah penghinaan dari Allah bagi dia. Karena yang namanya dunia yusamma duna li'annahu dunia. Dunia dinamakan dunia itu sesuatu yang rendah. Diibaratkan sama Rasulullah itu seperti bangkai yang diperebutkan oleh anjing liar yang sedang kelaparan. Ada orang kelaparan dikasih bangkai, menghina apa menolong? Menghina. Dalam keadaan masih ada daging. Ini salah satunya ma'asyiral muslimin. Dan juga Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan. Makna melupakan bisa yang namanya lupa atau bisa maknanya tarak, meninggalkan. Ya. Falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka meninggalkan apa yang diingatkan kepada mereka, diingatkan surga, neraka, diingatkan pahala, diingatkan dosa, justru mereka tinggalkan, mereka tidak pedulikan. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, justru kami akan berikan pintu-pintu dunia dari berbagai macam sisi. Antum pengin kaya, tinggalkan agama, tetapi akibatnya ya akan benar-benar menyesal tiada tara. Ya. Jadi paham ini? Orang pengin kaya, tinggalkan agama, Allah akan berikan pintu-pintu dunia dari arah yang tidak dia terduga. Tetapi ingat, Allah akan berikan itu sebagai penghinaan. Allah akan berikan itu sebagai bentuk azab nanti di akhirat. Tetapi antum pengin dunia juga dengan bertakwa. Dengan bertakwa Allah akan berikan jalan keluar, berikan harta, berikan arah yang tidak terduga. Sekarang pilih mana? Dengan takwa ya bisa kaya, dengan kufur bisa kaya. Pilih mana? Ya takwa lah. Takwa. Dengan takwa kita bisa kaya, dengan kufur bisa kaya. Karena kekayaan itu bukan ukuran kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekayaan kepada orang yang kafir atau kepada orang yang mukmin. Ya. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sudah senang dengan apa yang diberikan dari dunia, akhadnahum baghdatan fa idahum mublisun, tiba-tiba kami cabut nyawanya secara ya mendadak dalam keadaan mereka sudah tertutupi dari hidayah. Ini bahayanya orang kalau sudah ya tertutupi dari hidayah, ya tertutupi dari Islam, maka susah. Tiba-tiba kematian datang, dia enggak bisa apa-apa. Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Atau kalaulah mengucapkan, dia sudah terlambat. Seperti Fir'aun. Ya. Ketika hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun sangat jelas mengatakan, ketika dia sudah tenggelam, nyawa sudah ditenggorokan, dia mengatakan amantu, aku beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, tidak ada sesembahan yang hak kecuali yang disembah oleh Bani Israil, yaitu Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku sekarang masuk Islam. 3 kali pengucapannya. Ya, kalau kita syahadu an la ilaha illallah, syahadu Muhammadur Rasulullah, 1 kali. Fir'aun 3 kali, aku beriman, la ilaha illallah, aku muslim. Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah jawab. Ya, Allah jawab, sekarang kamu baru taubat, sekarang kamu baru menyatakan iman dan Islam, padahal sebelumnya engkau benar-benar merusak. Nah, dikatakan oleh ahli tafsir, yaitu Fir'aun mengatakan itu ketika nyawa sudah ditenggorokannya, ketika 2 malaikat sudah ada di hadapannya. La yanfa' perkataan la ilaha illallah ketika sudah tertutup taubatnya. Itu Fir'aun. Loh, bukankah ada kisah dari Ibnu Abbas sanadnya sahih, ya, di mana bahwasanya Ibnu Abbas bahwasanya ketika Fir'aun mau mengatakan la ilaha illallah disumpel sama malaikat Jibril pakai pasir, pasir sumpel mulutnya sehingga mengatakannya la ilaha, kemudian mati. Nah, ini ada riwayatnya, dan riwayatnya sahih dari beliau. Tapi beliau dapatkan dari Israiliyat. Jadi kisah Bani Israil. Kaidahnya apa? Kalau kisah Israiliyat bertentangan dengan Al-Quran, Mana yang diambil? Ya Al-Quran. Dalam surat itu sangat jelas sekali. Dalam Al-Quran dikatakan Fir'aun itu mengatakan aku beriman, la ilaha illallah, dan aku masuk Islam. Jelas mengatakan. Tetapi perkataan itu di masa sudah ditutupnya taubat. Maka jangan seperti itu, ya. Maka ini adalah satu contoh bagi kita. Jangan sampai seperti Fir'aun, ya, dan bala tentaranya. Oleh karena itu walihada qalaha huna wa umli lahum inna kaydi matin. Ai uakhiruhum wa anzuruhum wa umidduhum. Aku akan akhirkan kenikmatan dia. Diakhir-akhirkan, yaitu diulur. Aku akan tunggu dia, aku akan panjangkan umur dia. Kadang ada istilah wong jahat kok umure dawa-dawa sih. Soleh kok cepat mati. Kan kadang begitu. Maka ikhwan fil din azakumullah itu adalah istidraj dari Allah. Istidraj dari Allah. Wa dalika min kaidi wa makri bihim, itu di antara kaid wa makr. Ya, kaid wa makr kita artikan secara bahasa bagusnya itu adalah rencana-rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah rencana-rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna kaidi matin, rencanaku sangat tepat. Wa makar wa makarallah, mereka berencana, Allah pun punya rencana. Walaupun kaid wal makar kalau diterjemahkan manusia untuk manusia itu terkadang artinya menipu. Ya. Tapi kita terjemahkan yang bagus saja, rencana Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan. Nah, Allah di sini mengatakan inna kaidi, rencana, atau ya kalau manusia itu tipu daya, tapi Allah rencana. Atau wa makaru wa makarullah, mereka punya rencana jahat, Allah punya rencana untuk membalas kejahatan mereka. Lalu gimana, apakah Allah disifati dengan sifat ya misalkan makir? Enggak mungkin. Itu sifat jelek. Ya, dikatakan oleh para ulama, ini adalah fi'liyah, sifat fi'liyah. Allah melakukan sesuatu, belum tentu Allah disifati dengan itu. Paham ya? Ya. Jadi bedakan antara nama, sifat, dan apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah lakukan, belum tentu apa yang Allah lakukan, kemudian Allah mensifati dengan apa yang Allah lakukan tadi. Tadi, inna kaidi matin, wa makaru wa makarallah. Ya. Maka tidak disifati Allah itu al-makir, tidak. Karena itu sifat yang jelek. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Itu sifat fi'liyah Allah. Sifat fi'liyah, sifat yang Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki tidak menunjukkan Allah punya nama dan sifat seperti itu. Seperti kisah kemarin ya dibahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, sifatnya As-Siddiq. Lalu kemudian kalau pernah beliau mencela budaknya, ditegur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya al-la'anun was-siddiqun, apakah la'anat akan bertemu dengan siddiq? Enggak mungkin. Maka beliau langsung taubat dan membebaskan budaknya. Hadisnya riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya, dari sini Abu Bakar As-Siddiq tetap dengan as-siddiqnya. Tapi apa yang beliau lakukan tidak membatalkan as-siddiqnya. Ini dari sisi manusia saja. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Ya. Ya, Allah Maha Mulia. Sehingga ketika dikatakan wa makaru wa makarallah, Allah tidak disifati dengan sifat makir. Tidak, karena itu sifat mengandung makna yang tidak baik. Ya. Dan Allah tidak pernah mensifati demikian. Allah hanya menerangkan, Allah membalas, Allah punya rencana. Dan Allah fa'alu lima yurid. Maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. Naam, ya, ini perlu difahami ya. Ya. Walihada qala ta'ala, oleh karena Allah, Allah berfirman, inna kaidi matin ay azimun liman khalata amri. Rencana-rencanaku itu sangat besar bagi siapa yang menyelisihi perintahku. Wa kadzaba rusuli, dan siapa-siapa mendustakan rasul-rasulku. Wastara'a ala ma'siyati, dan justru dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan terhadapku. Wa fi sahihain, dalam Bukhari Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala la yumli lidzalimi hatta idza akhadahu lam ya ya yam lam yalfathu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengulur bagi orang yang zalim sampai ketika Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa dia, lam yaflathu, dia belum melepaskan kedzaliman tadi. Hati-hati yang namanya orang berbuat zalim itu, ketika berbuat zalim Allah ulur kedzalimannya, Allah biarkan dia zalim. Naam, Allah la yuflihu ya qaumadz zalimin, Allah tidak akan membuat sukses orang-orang yang zalim. Tapi kok Allah membiarkan ini orang zalim? Ingat, yang zalim-zalim ini Allah biarkan, dibalasnya nanti di akhirat. Ini justru balasan dari Allah yang sangat luar biasa. Kalau orang zalim diingatkan di dunia, Allah masih sayang sama dia. Diingatkan di dunia. Ya. Dia nipu orang, gagal. Alhamdulillah gagal nipu orang. Coba kalau berhasil, sampai akhirat dia tidak lepas dari kezalimannya. Itulah yang namanya Allah benar-benar akan mengulur orang zalim sampai Allah ambil nyawa dia dalam keadaan dia belum melepaskan kezalimannya. Hintabih. Hati-hati yang seperti ini kezaliman. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Ta'ala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya demikianlah ketika Allah menyiksa, mengazab, ya, sebuah wilayah, sebuah kampung yang zalim, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat, sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan. Sangat pedih, sangat pedih. Sangat sakit dan sangat pedih. Ya, inilah, ya, justru ketika seorang itu dibiarkan di atas kezalimannya, ya, ini sangat berbahaya, ikhwanul fillah nasakumullah. Sangat berbahaya. Dan kedzaliman yang paling sering terjadi, ya, kita ketahui, kedzaliman lisan, kedzaliman harta, kedzaliman nyawa, ya. Nyawa sangat besar. Ya, bahwasanya awwalu ma yuqta'u ad-dima, kata Rasulullah. Pertama kali yang akan diadili itu urusan darah. Karena paling besar dari urusan ini, kehormatan, harta, darah yang paling besar. Nah, pertama kali yang akan diadili oleh Allah, ya, kalau yang pertama kali dihisab apa? Pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil 'amdu yaumal qiyamah, as-shalah, shalah dihisab. Tapi yang diadili, yang diputuskan pertama kali apa? Ad-dima, urusan darah. Urusan darah. Ya. Ini dosanya sangat besar. Kemudian harta. Harta, ya. Kalau kita enggak tahu hukum, rawan sekali kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Rawan sekali kita akan mengambil harta orang lain dengan batil. Atas nama jual beli. Atas nama jual beli. Atas nama seolah-olah itu legal. Seolah-olah itu halal. Tapi rupanya menzalimi orang lain. Hati-hati yang seperti ini menzalimi. Intabih, yang namanya harta itu sampai hari kiamat. Antum hutang gak bayar sampai hari kiamat tetap ada catatannya. Ya, hutang itu demikian. Ya, ini hutang cara yang halal, ya. Yang namanya hutang ini kan halal, kan? Boleh, kan? Boleh. Tapi enggak bayar-bayar, ada catatannya sampai hari kiamat. Makanya kita nyatet. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, beriman pada Allah dan hari akhir, beriman pada Allah dan hari akhir, kalau kalian berhutang, catat, catat hutang itu. Jangan, oh saya percaya, iya saat itu, besok kecewa, kemarin hutang saya ditagih, loh saya kira kamu ngasih. Salahnya siapa? Ya salahnya kita juga, terlalu percaya. Kenapa? Anda punya pengalaman begitu. Ada orang hutang, teman. Hutang. Karena santri, ya, kita percaya sekali. Anda hutang mau nilik orang tua ke mana itu, Jawa Timur. Anda tuh baru dapat kiriman, tak pinjemin tuh. Kasihanlah mau nengok orang tua. Setelah pulang Anda tagih. Loh, Anda kira antum minjemin anak. Allahu Akbar. Anak itu ngasih utang, antum minta itu hutang. Ya, tapi karena dicatat, ya, rupanya subhanallah itu penipu, ya. Residivis itu orang. Pura-pura ke pondok untuk cari tempat aman melarikan diri. Ya, polisi husnudzon, wah di pondok enggak mungkin ada penjahat. Rupanya ini residivis ini orang. Ya, dia rela untuk berjenggot, pakai jubah, duduk belajar hanya untuk apa? Supaya aman dari kejaran polisi. Rupanya residivis Allah. Hati-hati ya, penipu itu enggak ada, penipu berkedok serigala enggak ada. Ya. Penipu itu ya berkedoknya berkedok domba lah, apa? Musang berbulu domba kan gitu ya. Musang berbulu, serigala berbulu domba. Kita akan tertipu. Ya, kita akan tertipu. Itu pengalaman pribadi saja. Maka kita salah, saya salah. Kenapa? Menghutangi tidak dicatat. Maka ingat, wahai orang-orang yang beriman, yang beriman pada Allah dan hari akhir, ingat, kalau berhutang, catat, faktubuh, ditulis. Falyaktub katibun bil adil. Ditulis oleh pencatat yang adil. Bila perlu yang nyatat orang lain sebagai plus saksinya juga. Bila perlu kita yang bertransaksi ada pencatatnya, ada yang menyaksikan dua orang. Kalau barangkali hutang kita banyak. Ya, barangkali hutang kita banyak misalnya. Rasulullah sallallahu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian. Ini kedzaliman harta. Itu yang caranya halal. Kalau yang caranya haram lebih ngeri lagi. Cara haram riba haram. Atau merampas hak waris orang lain. Seharusnya lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki dua kali daripada anak perempuan. Kemudian anak perempuannya, enggak, sama rata, sama rasa. Nah, dibagi rata. Ingat di ayat, akhir ayatnya, tilka hududullah, itu adalah batasan Allah. Siapa yang melampaui batasan Allah? Ya, yudkhilhu naran, khalidan fiha. Ya, masuk neraka, kekal abadi di dalamnya. An-Nisa tuh, lihat tuh, ayat berapa tuh ayat? 14-nya, 14 atau 15-nya. Ancaman bagi orang-orang yang tidak membagi waris secara syar'i, ancamannya neraka kekal di situ. Paling warisan 1 miliar, 2 miliar kalau nyampe. Kadang cuma paling 10 juta, 20 juta. Tapi resiko akhiratnya apa? Neraka. Dikatakan kekal di situ. Ya, kekal bisa bermakna kekal abadi atau kekal ya sangat lama sekali. Ya. Itu makna khalidin, bisa di dalam Al-Quran, bisa khalidina fiha abada, bisa dikatakan kekal abadi, atau khalidina fiha, terkadang diartikan sangat lama sekali, hampir mendekati kekal. Hati-hati ya, terima waris, terimanya senang, hati-hati, jangan sampai menzalimi hak saudara kita, itu makan harta saudara kita dengan batil. Dan yang bertanggung jawab pertama siapa? Orang tua. Dalam ayat yang 11 ini awalnya itu yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian mengenai hak anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Hak anak kalian. Kalau istri kita yang meninggal, kita ini yang diajak bicara oleh Allah. Kalau kita yang meninggal, istri yang diajak bicara. Hati-hati, hak anak kalian. Jangan kalian makan. Hati-hati. Ini peringatan yang sangat keras. Awal dan akhir. Ya, itu pun caranya halal kan? Tapi rupanya ngambilnya kebanyakan. Apalagi yang riba, apalagi yang hish, nipu. Ya, apalagi tadi yang modus, hutang modusnya. Modusnya hutang tapi nyatanya mau mengambil harta orang lain, tidak niat bayar. Ya, man akhadha mal akhihi. Ya. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, saudaranya, baik cara hutang atau menjual beli, ya. Dia niatnya untuk menghabiskan, tidak mau mengembalikan, atlafahullah. Allah akan binasakan itu harta dia. Antum dititipin uang. Dititipin uang nih. Dititipin uang, antum niatnya, wah mau saya pakai dulu. Habis. Giliran orang nagih, gak bisa bayar. enggak bisa mengembalikan uangnya. Antum hutang, niatnya enggak mau bayar, benar-benar antum enggak bisa bayar wallah. Ya. Siapa yang berhutang mengambil harta orang lain, tidak ada niat untuk bayar, azlafahullah, Allah akan binasakan hartanya, rugi, binasa, habis, dan dia tidak akan bisa bayar hutangnya. Nah, itulah pentingnya kita niatnya itu bagaimana. Hutang itu mubah, tapi niatnya apa? Kalau niatnya enggak bayar tadi, Allah akan hancurkan, habiskan itu uangnya, dan yang berikutnya dia tidak akan bisa bayar hutangnya. Ngeri ya? Ngeri, makanya catat hutang, saya punya hutang 500 rupiah, 1000 rupiah, catat. Sampai mati kita ditagih hutang itu. Ya. Ya. Intabi, namanya itu hutang, apalagi yang nipu, apalagi semacam-macam. Ya. Termasuk jual beli yang haram. Menjual barang yang haram ya. Itu secara hukum batil atau fasid perdagangannya. Artinya ketika sebuah akad jual beli itu dikatakan batil, fasid, rusak, maka perpindahan harta itu tidak sah, sehingga dia makan harta orang lain tanpa hak. Misal Rasulullah SAW nahar Rasulullah anisin naur, Rasulullah melarang dari jual beli kucing. Kalau anjing jelas lah ya, gak boleh anjing lah ya. Nah ini kucing, nahar Rasulullah anisin naur, Rasulullah naha an bai'isin naur. Rasulullah melarang dari jual beli kucing. Antum ada kucing bagus, lagi lewat depan rumah diambil, jual. Antum kucingnya antum, jual. Dapat untung. Sah atau tidak? Kan dilarang sama Rasulullah. Tidak sah. Maka ketika antum mendapatkan uang itu kepemilikan hartanya tidak sah. Berarti antum makan harta orang lain dengan cara yang batil. Tapi kan ada perbedaan pendapat set. Ya, terus gimana? Hadis Rasul mau dikemanakan? Ya, perbedaan pendapatnya itu jenis kucing apa gitu. Itu bedanya. Kalau Rasulullah melarang dari jual beli kucing jelas. Tapi yang dibedakan oleh ulama, yang perbedaan pendapat terjadi itu jenis kucing apa yang dilarang oleh Rasulullah? Apa jenis kucing tertentu, apakah semua jenis kucing? Tetapi dari lafaz dan mayoritas ulama berpendapat semua jenis kucing. Ya, semua jenis kucing. Kalau anjing jelas lah ya, jelas. Nah, Rasulullah an tsamanil kalb, rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil harga jual beli anjing. Wa mahrul bahi, dan juga bayaran pelacur. Ya, dan juga khulwanul kahin. Khulwanul kahin itu bayaran dukun, paranormal, tukang ramal, al-mu'arraf, al-mu'najim, astrologer. Tahu astrologer ya? Ya. Bukan astronot, astrologer. Tahu astrologer? Yang nulis itu loh, bintang-bintang di majalah itu namanya. Scorpio, kanker, apa-apalah soalnya ya. Itu astrologi, ilmu ramal bintang, haram. Selain itu syirik, haram. Ya, haram. Termasuk meramal dengan dengan garis-garis ini, atau meramal dengan dadu, meramal dengan apapun jenis ramalan, dengan kartu ramal. Ya, dia sendiri nggak tahu matinya kapan, dia meramal kematian orang lain. Ya. A'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam riwayat lain, nah, ya, dikumandangkan azan dulu, wis. Fadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Nah, ikhwan fi din, azakumullah. Tadi ya, jenis kezaliman harta, ya, semua jenis jual beli yang haram ketika kita laksanakan, uangnya itu tidak sah untuk kita miliki. Kepemilikannya itu aslinya tidak berpindah. Ya, tidak berpindah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seperti itu. Dan banyak lagi ya larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jenis-jenis jual beli yang mengandung horor, ketidakjelasan, ya, mengandung sesuatu yang haram, ya, maka janganlah kita melakukannya, karena itu akan membuat harta kita itu haram, dan semuanya akan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lengkapnya nanti di, insya Allah, di pembahasan tarhib wa tarhib itu, setelah zikir doa itu nanti kita bulbuyuk, ya. Bulbuyuk itu terkait bab-babnya itu mendorong kita untuk bekerja yang halal, ya, terkait jenis-jenis jual beli yang haram, ya, itu penting untuk diketahui. Jadi tentang tarhib wa tarhib, tapi nanti terkait tentang hukum-hukumnya, termasuk nanti ada bab khusus tentang hutang, ya, ada bab khusus tentang hutang. Satu kenikmatan dari Allah itu ketika kita gak punya hutang. Nikmat gak punya hutang? Tapi orang sekarang kebalik, kalau gak punya hutang gak nikmat. Rasulullah bersabda, "La tukhawifu anfusakum ba'da amnihim." Janganlah kalian membuat takut diri kalian setelah rasa aman. Maksudnya apa? Kalau kalian memang gak butuh-butuh terhadap hutang, ya jangan hutang. Karena kalau hutang itu penuh dengan ketakutan. Ketakutan di dunia, dikejar-kejar, ditagi-tagi. Atau kalau lah gak nagih, kita gak enak belum bayar. Di akhirat dikejar-kejar juga, dituntut. Dituntut. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, Rasulullah itu pernah di zaman beliau, ada orang meninggal dari kalangan sahabatnya, tapi beliau tidak mau menyolatinya. Salah satunya adalah orang yang masih meninggalkan hutang. Padahal yang meninggal itu sahabatnya Rasul, ya. Sahabatnya Rasul. Mendengar itu Rasulullah, "Saya enggak mau menyolatinya." Dalam kisah yang lain, baru sahabat, "Ana aqdi dayna," aku yang akan membayar hutang ya Rasul. Barulah Rasulullah mau sholat. Gitu. Artinya seorang imam memang terkadang begitu, ya. Seorang tokoh agama terkadang begitu. Tapi bukan berarti yang lainnya dilarang, ya. Kadang seorang imam, pemimpin atau tokoh agama menghindari sesuatu bukan dalam rangka mengharamkan, tapi untuk pelajaran, supaya tidak ditiru yang seperti itu. Bukan kita mengharamkan, tapi untuk jadi pelajaran. Kemudian firman Allah Ta'ala, "Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun." Apakah engkau meminta kepada mereka bayaran dalam keadaan mereka itu sedang, ya, sangat dalam keadaannya mengerikan dan sangat berat? "Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun." Apakah di sisi mereka ada perkara ghaib sehingga mereka bisa menentukan? Taqaddam tafsiruhuma fi surati Tur, wal ma'na fi dhalik annaka ya Muhammad tad'uhum ila Allah bila ajrin ta'khuduhu minhum. Bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad mendakwai mereka untuk beribadah kepada Allah tanpa bayaran, tanpa meminta. "Qul la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah." Aku tidak meminta kepada kalian itu harta. Aku hanya minta bayaran dari Allah. Kita menyeru, kita mengajak beribadah, bukan kita minta bayaran, bukan. Kita minta upah, tidak. "In ajriya illa 'ala Allah." Aku minta bayarannya hanya kepada Allah. Itu semua dakwahnya para nabi begitu. "Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Qul la as'alukum 'alaihi mala." Aku tidak meminta kepada kalian bayaran, aku tidak meminta kepada kalian harta. Bayaran aku hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula Nabi Muhammad tidak meminta mereka bayaran atas peringatan beliau. "Bal tarju thawaba dzalik indallah," bahkan mengharapkan pahalanya itu di sisi Allah. "Wa hum yukadzibuna bima ji'tu bima ji'tahum bih bimujarradil jahli wal kufri wal 'inad." Ya, dalam keadaan mereka mendustakan terhadap apa yang kau datang kepada mereka, karena disebabkan kejahilan, kekufuran dan penentangan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, sehingga ini adalah sebuah nasihat bagi kita semua. saya sendiri sebagai dai, ya, dan antum semuanya yang hadir di sini untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan dari perkara-perkara dunia. Ya. Karena pertama kali yang akan disiksa oleh Allah sebelum para penyembah berhala itu ada tiga golongan orang. Ya. Yang pertama adalah alim, seorang yang alim. Dalam riwayat lain seorang mukri, seorang pembaca Quran. Dihadapkan, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rupanya dia belajar ilmu agama atau dia mengajarkan liyuqala alim, agar supaya dikatakan oh dia alim. Atau dia baca Quran, dia hafal Quran supaya dikatakan oh qori. Maka Allah lemparkan dia dalam neraka jahanam. Yang satunya golongan orang yang suka bersedekah. Ya. Suka bersedekah, rupanya sedekahnya hanya untuk pamer. Yang satunya berjihad, rupanya jihadnya agar supaya dipuji manusia. Dan seterusnya. Maka mereka dimasukkan ke dalam neraka qabla ubadil wasan, sebelum para penyembah berhala. Maka kita mengajar, belajar, harapkanlah pahala di sisi Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun memang godaan di manusia itu penuh dengan godaan. Namanya juga hati. Hati itu kadang ikhlas, kadang nyeleweng sedikit, kita luruskan lagi, nyimpang lagi ke kanan, nyimpang ke kiri, luruskan lagi. Itulah al-qalb. Tusammal qalb li'annahu tataqallab. Hati dinamakan hati karena harus hati-hati. Karena apa? Nyimpang-nyimpang hati itu. Qalb, qalb itu pindah-pindah. Hati itu enggak bisa menetapi satu hal. Pindah-pindah. Hari ini ikhlas, besok riya. Ikhlas lagi, riya lagi, pamer lagi, ini dan seterusnya. Itulah yang namanya hati. Tapi harus kita tetap, walaupun kadang ya bengkok kanan, bengkok kiri, tapi jalurnya tetap harus mengharapkan wajah Allah. Kita berusaha. Beda orang yang tujuannya memang bukan kepada Allah. Ya pasti nyimpangnya sudah. Yang kita tujuannya kepada Allah saja, kadang tertarik ke kanan dan ke kiri. Lirik kanan dan lirik kiri. Padahal tujuannya kepada Allah. Apalagi yang tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini perlu dijaga. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah inti daripada tauhid. Tauhid al-qasd wa talab, yaitu mentauhidkan Allah dalam maksud tujuan kita ibadah dan mentauhidkan Allah dalam semua permintaan kita. Itu tauhid. Tauhid inti yang dinamakan uluhiyah. Dalam kita meminta dan dalam kita memaksudkan. Inilah ikhwan fillah jazakumullah yang harus kita jaga. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, oleh karena itu pahalanya besar. Berat sehingga pahalanya besar. Khususnya kita yang berdakwah lebih berat lagi ujiannya, cobaannya. Penuntut ilmu pun demikian. Dan menuntut ilmu itu di dalam hadis-hadis yang ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya pernah bersabda, ya mayatlubul ilma, siapa yang mencari ilmu, liyusarifa wujuhan nas ilai, untuk supaya manusia itu memandang dia, au liyumarisa bihil jahil, atau untuk mendebat orang jahil, orang yang enggak tahu, atau liyusawi bihil ulama, atau untuk menyaingi ulama, justru dia masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menuntut ilmu untuk supaya orang itu melihat kepada dia, hebat sekali, rajin sekali. Ya. Atau menuntut ilmu supaya bisa debat orang yang jahil. Saya cari ilmunya, wah supaya bisa bodoh-bodohi orang yang jahil. Atau tadi, supaya mau menyaingi seorang alim, gurunya, disaingi, direndahkan, diremehkan, dan seterusnya. Jangan sampai. Siapapun kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu pembahasan supaya tidak salah paham. Ini kan kita tidak boleh meminta bayaran, tidak boleh meminta bayaran atas dakwah kita dan seterusnya. Kemudian ada dua hal di sini. Yang pertama, bedakan antara meminta dan dikasih. Antara meminta dan dikasih. Misalkan dia tidak meminta tapi dikasih. Diterima atau tidak? Apakah kayak tolak? Set untuk bensin, set. Lah, saya ikhlas karena Allah, saya tidak mau. Tolak? Tolak atau terima? Tolak. Hebat sekali tolak. Tolak atau terima? terima. Katanya enggak minta bayaran. Enggak minta bayaran. Atau sekolah ada SPP. Gimana tuh? Kan minta SPP tuh. Gimana seperti itu? Ini supaya syubhatnya hilang ini. Jangan sampai anak bicara seperti ini antum syubhat, oh berarti bayar SPP enggak boleh. Saya enggak mau bayar SPP. Anak saya wis jor. Enggak boleh bayar SPP. Karena hanya enggak boleh minta bayaran, bayarannya hanya minta kepada Allah. Insyaallah paham. Jadi kan harus kita clear kan. Yang pertama, Rasulullah bersabda, "Inna ahaqqa ma akhadtum 'alaihi ajr kitabullah." Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil bayaran adalah mengajarkan kitabullah. Maknanya adalah jika ada orang bekerja kepada antum, antum wajib membayar dia atau tidak? Dia berhak mendapatkan bayaran atau tidak? Maka yang lebih berhak dari seorang yang bekerja adalah pengajar kitabullah. Itu hadisnya riwayat Muslim. Bukan saya yang mengatakan ya. Bukan saya yang mengatakan, riwayat Muslim. Orang yang paling berhak untuk mengambil ajr, mengambil bayaran adalah ya apa pengajar Quran. Yang mengajarkan Al-Qur'an. Karena dia menghabiskan waktu untuk ya mengajar Quran, dia tidak bisa bekerja dengan itu. Kan kalau dia bekerja akhirnya sibuk dengan bekerja, enggak ada yang ngafal Quran, enggak ada yang didik anak kita untuk belajar. Jadi inna ahaqqa ma akhadtum 'alaihi al-ajr kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil bayarannya adalah kitabullah. Paling berhak, paling halal. Paling halal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ghanimah. Jihad itu enggak boleh mengharapkan ghanimah, tetapi Rasulullah ambil ghanimah. Karena paling berhak mendapatkan ghanimah, khumus, mendapatkan seperlima bahkan. Bahkan kata Ibnu Hajar paling halal. Ghanimah harta yang paling halal. Sebagaimana harta yang diterima oleh seorang pengajar Quran, pengajar ilmu agama paling halal. Loh, gimana sih? Nah, perlu disinkronkan. Ini kan ngambil. Ngambil kan, menerima. Tapi kalau berharap bahkan meminta, ini yang dikatakan para ulama terlarang. Paham ya? Saya mau ngajar Quran tapi gajinya harus 15 juta misalnya. Nah ini yang enggak boleh. Jangan kan 15 juta, saya gajinya 15 ribu. Minta enggak boleh juga. Tetapi orang yang anaknya diajari, dia harus paham hadis ini. Antum gaji karyawan antum berhak enggak? Wajib. Ini yang ngajarin anak antum kitabullah, wajib enggak kita kasih uang? Enggak, dia kan harus ikhlas. Ustaz itu harus ikhlas. Gimana? Ya enggak bisa begitu, ya kan? Ini makanya hadisnya itu disinkronkan semuanya. Subhanallah, tanpa seperti itu mungkin enggak akan ada itu yang ngajarin. Mungkin hanya satu kabupaten satu dua orang yang sabar seperti itu. Karena kitanya bisa sabar, anak istrinya teriak-teriak. Susu habis, beras habis. Oh, kitanya bingung. Mohon maaf ya, tak tinggal dulu, saya kerja dulu, jualan dulu. Jualan belum laku-laku sampai sore. Baru sore, akhirnya santrinya ditinggal sampai sore. Ini salah satu contoh saja. Ya, jadi paham ya. Jadi seorang dai itu harus ikhlas karena Allah. Tapi bukan berarti kita sebagai orang, sebagai umat itu tidak memperhatikan dia. Saya bicara bukan karena saya seorang dai, seorang pengajar di pondok, bukan. Tapi ini adalah sebuah ilmiah, harus disampaikan. Yang kedua, bahkan wajib menerima, enggak boleh ditolak. Ada hadis, belasan hadis tentang masalah ini. Di antaranya kisah Umar ketika punya subhanallah, punya seorang katib, seorang sekretaris yang mencatat Baitul Mal. Ibnu Umar, sahabat Umar ngasih dia mukafa'ah. Ditolak. Khud, ambil. Diambil. Enggak, saya ikhlaskan Allah. La, khud, ambil. Ini rizki dari Allah. Setelah itu menyampaikan hadis-hadis, di antaranya hadis Aisyah, hadis Umar, ya, yaitu kalau kita diberi sesuatu, ya, karena kita melakukan kebaikan, misalkan mengajarkan Quran atau menjaga Baitul Mal, fa khudhu, ambillah. Fa in ihtaja, kalau kamu butuh, silakan gunakan. Kalau enggak butuh, fatasaddaq biha, sedekahkan. Paham ya? Misalkan saya kaya, miliarder, tapi ngajarin Quran. Gajinya misalkan 500 ribu. Saya terima apa enggak? Bisa saja saya tolak, saya miliarder gaji kok 500 ribu misalkan. Saya miliarder misalkan. Ditolak. Kalau dia tolak, dia kehilangan dua keutamaan. Yang pertama, harta yang halal, 500 ribu halal. Bahkan harta yang paling mulia karena mengajarkan Quran. Belum tentu kita kaya sehalal harta ini yang didapatkan. Jadi menerima harta yang halal adalah syukur. Syukur dari Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngasih halal, terima. Kalau kita butuh pakai, enggak butuh sedekahkan. Kalau kita pakai nafkah, sedekah yang paling mulia untuk anak istri. Nafkah sudah ada, sedekahkan untuk fuqara wal masakin. Sehingga para ulama praktiknya demikian. Salah satunya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau itu gajinya sangat besar, miliaran. Beliau ambil secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari, makan dan seterusnya. Kebutuhan mobil, rumah. Selebihnya beliau bagikan untuk bangun masjid, untuk penuntut ilmu, untuk seluruh dunia. Miliaran itu. Saksinya adalah salah satu sekretarisnya, Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, seorang ulama India. Beliau sudah meninggal dunia, ulama India. Beliau dari semenjak di Jamiah LC sampai doktor sampai lulus, itu jadi sekretarisnya Syekh bin Baz. Beliau cerita demikian. Itu luar biasa. Gaji dari negara itu melimpah ruah. Tujuh turunan gak habis lah ibaratnya. Karena negara-negara Saudi tahu sendiri kan? Tahu sendiri, negara Saudi. Ya, ada yang pernah cerita tukang jaga WC. Tukang jaga WC ya, itu gajinya 10 ribu real orang Saudi. 10 ribu real itu 40 juta mas. Tukang jaga WC, duduk. Ya, tukang jaga WC, gajinya 10 ribu real. 10 ribu real yang 40 juta. Ya, gitu ya. Nah, subhanallah. Nah, apalagi ini ulama. Ulama mufti, besar. Ya, dikasih gaji yang sangat banyak sekali sama. Tapi tidak tergiur dia. Beliau ambil secukupnya, selebihnya beliau sedekahkan. Itu luar biasa. Sehingga sekali lagi hadis yang banyak ini, kalau ada ida ataka rizqun minallahi fakhudhu. Fa in ihtija, kalau kamu memang butuh, gunakan. Wa illa fatasaddaq bihi, kalau tidak sedekahkan. Jangan kita tolak, itu rizki dari Allah. Bahkan Rasulullah ya, kasusnya pada zaman Rasulullah demikian. Beliau memarahi seseorang yang tidak mau mengambil. Bahkan ambillah. Khud, ambil. Dan justru ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita tolak-tolak, suatu ketika berbalik arah kata. Ya. Saya pernah mendapati seorang yang mencela, misalkan ketika satu ustaz mengisi ceramah kemudian dikasih uang bensin misalkan. Itu tidak ikhlas itu. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berlarut waktu 10 tahun keadaan berbalik. Akhirnya justru kebalikannya. Gitu ya. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita memang berpendapat satu pendapat, silakan amalkan itu. Seperti sahabat Abu Darda berpendapat enggak boleh nyimpen uang satu malam sekalipun. Sahabat Abu Darda. Bisa? Oh, Abu Darda, Abu Dzar, Abu Dzar. Enggak boleh nyimpen uang satu malam. Enggak boleh nyimpen emas dan perak dalam waktu satu malam. Siapa? Sedekahkan semuanya. Habis. Besok nyari lagi. Abu Dzar. Sabar enggak? Sabar sampai mati beliau begitu. Istrinya sabar enggak? Sabar istrinya. Kalau kita jerit istrinya. Ya. Ya. Coba. Antum dapat penghasilan 500. Habis-habis bawa. Misalkan nyupir, driver. 500. Wah. Antum langsung sedekahkan. Ngambilnya uang makan 30 ribu. 470 kasih sedekah. Istrinya jerit-jerit gak? Wah, jerit-jerit. Dilemparin semua itu isi rumah. Ya itu keadaannya demikian. Ikhwan fillah jazakumullah. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Dan beliau konsisten dengan pendapatnya itu. Ya, konsisten. Terus istiqomah dengan itu. Sahabat yang lain ngingkari enggak? Ngingkari. Sampai diusir sama Umar dari diusir sama Utsman bin Affan dari Madinah. Tidak tanggung-tanggung sama Utsman. Kalau kamu seperti itu, kamu enggak bisa tinggal di sini. Bahasanya halus. Beliau pindah, ya udah saya pindah ke Syam. Pindah. Gubernur di sana Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga sama. Kalau kamu seperti itu enggak bisa hidup di sini. Akhirnya beliau pulang lagi ke Madinah. Di tengah jalan beliau meninggal dunia. Itulah sabda Rasul SAW. Abu Dzar itu ja'a furada wa mata furada. Abu Dzar itu sahabat yang datang sendirian masuk Islam dari suku Dzar, suku Abu Dzar Al-Ghifar, suku Abu Ghifar, Ghifari. Yang ketika itu datang ke Mekah, dia tiba-tiba menyatakan la ilaha illallah, dikebukin satu bulan. Masih ingat kisahnya? Nah, beliau meninggal dunia pun sendirian, gak ada yang ngurusi. Dan beliau meninggal dunia ketika itu perjalanan pulang ke Madinah hanya membawa istri dan budak perempuannya. Di tengah jalan beliau meninggal dunia. Berpesan, kalau saya meninggal dunia, ya hadanglah siapa yang lewat untuk mengurusi jenazahku dan katakan aku adalah sahabat Nabi. Ditunggu, gak ada yang datang-datang. Sampai ada satu kafilah dagang baru yang mengurusi. Itulah Abu Dzar. Ya, seorang sahabat yang datang sendirian dan meninggal sendirian. Ya, ada yang mengatakan datang sendirian itu pendapatnya sendirian. Yaitu apa? Tidak boleh menyimpan uang dalam waktu satu malam. Emas dan perak enggak boleh disimpan, harus sedekah. Dan berdasarkan apa? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah itu enggak pernah nyimpan emas dan perak. Beliau sholat asar, ada satu dirham di bawah tikar beliau, enggak khusyuk. Langsung salam, enggak zikir, pergi beliau. Pergi. Setelah pergi, nyari itu dirhamnya di mana? Oh, ketemu, langsung sedekahkan. Beliau balik lagi zikir di masjid. Kalau kita sebentar dulu saya kunci dulu brankasnya. Cek. Saya gembok dulu. Ya, saya kunci dompetnya aman, sudah salat. Allahu Akbar. Ya, itu manusia kita ya. Saya terus terang kita, saya dan antum. Makanya Rasulullah tidak mewajibkan begitu, tapi itu sebuah pilihan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pilihan juga dari sahabat Abu Dzar. Coba bayangin kalau enggak boleh nyimpen uang. Berat enggak, Pak? Berat. Lebih berat daripada nahan lapar. Kadang orang bisa nahan lapar demi menabung uang. Benar, Pak? Iya. Tetapi kalau dia tidak nyimpen uang sudah luar biasa. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ikhwan fillah jazakumullah, terkadang dalam sebuah pendapat itu demikian. Kalau dia berpendapat dengan seperti itu silahkan laksanakan. Tapi kembali kepada tadi, yaitu adalah sebuah kebutuhan, apalagi misalkan masalah SPP itu kebutuhan anak kembalinya. Ya, kebutuhan daripada anak tersebut untuk kebutuhan dia belajar dan seterusnya. Ya. Ini perlu diperhatikan yang seperti ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya yang seperti ini. Nah, itu dibutuhkan. Beda memang kalau pendidikan itu ditanggung oleh pemerintah seperti di Saudi ya, semua pendidikan agama ditanggung semuanya. Mau belajar digaji. Ya. Kalau di sini mau mondok kita bayar. Karena apa? Ya enggak ada yang biayai operasi pondok itu. Kalau di sana belajar, siapa yang mau belajar gaji? Kasih mukafa'ah, kasih rumah. Ya. Kasih uang saku, kitabnya dikasih, disediain. Yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang yang namanya menuntut ilmu itu kata para ulama salaf, man talabal hadis aflas. Siapa yang mencari ilmu hadis, dia akan bangkrut. Uangnya habis. Ya. Uangnya habis. Imam Malik sampai jual atap rumah. Pengen beli kitab, bingung enggak ada uang. Ngelamun ke atas sambil layah-layah, "Wah, atap nih, jual. Jual besok." Kayunya dijual digulung, beli kitab. Itu Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menuntut ilmu, Imam Bukhari rahimahullah ketika menuntut ilmu, bingung ribuan dinar dikasih orang tua habis untuk menuntut ilmu. Tinggal pakaian dia, akhirnya dia jual loak pakaian, termasuk yang dia pakai jual untuk membeli ya peralatan mencari ilmu. Dulu itu yang namanya satu tinta, tahu tinta Cina itu, tahu ya? Tinta Cina tahu ya Pak? Tinta Cina itu seharga rumah. Satu kitab itu seharga rumah. Rumah ya sekarang tipe 36 lah. Harganya berapa Pak? 36 Pak? 150 ya, taruh 150. Itu tinta 150 juta. Zaman dulu. Untuk membeli satu kitab harganya satu rumah. Ya, jadi orang dulu itu memang barokah ilmunya karena perjuangannya untuk mendapatkan ilmu itu keluar kocek yang banyak. Bangkrut dia, aflas. Man talabal hadis aflas, siapa yang mempelajari ilmu hadis, menuntut ilmu, bangkrut ya, maksudnya bangkrut. Uangnya habis untuk menuntut ilmu. Begitu? Iya, begitu. Kalau kita ingin nambah ilmu, beli kitab. Kitab mahal, kita beli. Ya. Memang demikian nih, ikhwan fillah rahimakumullah, itu sebuah, tapi semuanya insyaallah akan ada pahala di sisi Allah. Yang penting kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau enggak mampu sekarang, banyak jalan. Enggak usah katakan tidak mampu, berusaha. Kalau memang sudah berusaha enggak mampu, ya katakan. Ya. Sekarang banyak insyaallah, ya. Istilahnya begini, para pengampu pondok pesantren itu bukan orang yang bisnis. Sehingga kalau orang enggak punya uang, enggak boleh. Kamu enggak punya uang, enggak boleh masuk pesantren. Ya enggak begitu. Insyaallah kalau memang serius, ya akan saling membantu. Tapi orang tua jangan juga, saya pengin anaknya hafid Quran, Ustaz. Saya titip anak, Ustaz, ya. Oh iya. Kasih makan, Ustaz, ya. Pengin jajan belikan, Ustaz. Ustaznya bingung. Kalau satu anak bisa, insyaallah satu anak ya. Satu anak bisa. Tapi kalau 100 anak, gimana Ustaznya? Beli beras untuk ya, untuk dapurnya sendiri kan ya. Nah, ini harus beli beras untuk 100 santrinya. Makanya inilah yang dikatakan harus ta'awun alal birri wa taqwa. Karena enggak bisa ini berjalan sendiri. Ya, enggak bisa berjalan sendiri. Ya, itu ustaz anuklah, enak ini itu. Loh, kita juga wali murid, sama kita juga anak jadi wali murid adik anak di sebuah pesantren. Yang mengeluarkan biaya gede juga. Ya, saya juga anaknya masuk sekolah, ya sama biaya juga. Jadi semuanya itu ikhwan fillah rahimakumullah harus saling memahami, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Niatkan apa yang kita berikan itu adalah sebagai pahala yang mengalir, nafkah. Ya. Yang penting tadi, ikhlas. Ustadznya ikhlas, wali muridnya juga ikhlas. Insyaallah kita jangan karena muridnya enggak bayar SPP kemudian dikeluarin, enggak ada zaman seperti itu. Enggak ada, dikeluarin itu karena ya perilakunya yang enggak baik atau orang tuanya yang tidak beradab kepada ustadznya. Tapi kalau masalah sekedar enggak mampu ya SPP misalkan ya mondok 500 bisanya separohnya sudah berusaha, Ustaz gimana? Ustaz juga manusia. Ya, insyaallah bisa memaklumi keadaan yang ada. Yang penting saling memahami, saling bekerja sama. Jangan model tadi, Ustaz, anak titip, Ustaz. Ya, titip anak, Ustaz, ya, terus kasih makan, Ustaz, ya. Supaya ngafal Quran, Ustaz. Kalau butuh jajan, kasih jajan, Ustaz. Nah, terus gimana? Nah itu, jangan begitu ya. Kita demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Alafu, waktunya tadi sampai terlampau. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.